Wahai adikku sayang, marilah bersembahyang kita bersama-sama. Wahai adikku sayang, marilah bersembahyang kita bersama-sama. Janganlah kau lalaikan dan jangan kau tinggalkan, karena perintah Tuhan wajib kita lakukan. Aku sayang.